Ya iya kan. Dulu kan tuannya sana Arab. Nah kalau Eno dari awal emang bikin tuan sendiri, jadi gak usah kaget. Diajak punya tuan Belanda gak mau, mata syababi komin fahuwa minum. Diajak punya tuan di sentral komite khilafah, tetap melawan dengan komite Hijaz. Jadi kalau sekarang seolah-olah menjadi tuan di negerinya dia, jangan heran. Karena kita emang dari awal belajar menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak berafiliasi dengan manapun. Loh. Nah yang lainnya kan dulu berafiliasi. Sekarang yang liar ini kan semuanya punya afiliasi. Aslinya kan berafiliasi. Kombet di Indonesia berafiliasi pada Laskar Al-Ghuroba di Pakistan sana. Nah dulu afiliasinya adalah dengan Juhaiman Al-Utaibi. Begitu Juhaiman Al-Utaibi berontak di Mekah tahun 79, habis dia, tidak punya tuan. Kan gitu. Akhirnya Al-Khattab, Umar Syekh, dan Usama liar. Nah, tinggal siapa yang nyuruh, seperti Cid El-Kempedor zaman perang Salib. Atau Dracula ketika menabrak pasukan Turki Utsmani waktu menyerang Rumania. Tidak bertuan. Loh gitu. Tidak bertuan. Nah ini yang sekarang ini yang paling ngaco ya. Ya di situ lah bangsa ini dipaksa untuk mengikuti tuan-tuan palsu. Kan gitu. Mari kita mengikuti apa khilafah. Loh, tuannya di mana sih ini? Enggak ada. Dulu Taqiyuddin An-Nabhani mencoba membangun di Filistin. Di Filistin ditolak. Pindah ke Mesir dihajar sama Ikhwan. Turki Utsmani waktu menyelamatkan Filistin dihajar sama Ikhwan Arab. Loh, ini enggak bertuan, benar-benar enggak bertuan bahasa itu. Nah Syiah masih punya tuan sekarang. Namanya Iran. Nah yang di sini yang Wahabi juga Wahabi partikelir. Wahabi freelance. Jadi makanya aneh di sini bela Hizbut Tahrir padahal merasa bagian dari Saudi. Padahal Saudi anti Hizbut Tahrir. Begitu mengidolakan Erdogan, padahal Erdogan begitu lihat Hizbut Tahrir pasti ditembak sama Erdogan. Lalu ini jenengane freelance niku wau, Gus. Freelance makanya dia ngambil pada sub-sub sistem aja untuk bikin sistem ndak jadi. Makanya enggak usah terlalu khawatir Pak Dimyati. Mereka enggak akan punya sistem. Mereka enggak punya sistem besar, enggak bisa. Ikhwanul Muslimin ngelawan Amerika. Hizbut Tahrir ngelawan Amerika. Sampai enggak kebayang kalau tiba-tiba Abu Yusuf, murid Taqiyuddin, dengan Jamal Al-Banna, adiknya Hasan Al-Banna, menjadi kepala sekolah di Akademi Militer Peshawar. Merakoplah iki. Nah, sampai kan ngomong apa nek wis ngono? Ya Mas Rosid ya. Lah kita enggak bisa ngomong apa-apa. Woi. Tiba-tiba kemudian muncul keluar. Ternyata si Abu Bakar al-Baghdadi ini dulunya bernama Simon Elliot, pengawalnya McGinn. Emang apa sebenarnya? Itu fitnah. Iya kita menganggap itu fitnah. Tapi konflik FSA tembak dari belakang karena itu nggak bisa Oh, yang ini. Ya sama dengan ini ternyata jejaknya khilafah. Khilafah. Jejak digital itu kejam, Jenderal. Gak bisa. Ini semua gak bertuan. Gak bertuan. Makanya terjadi opo. Nah, sekarang coba. Ini fenomena manusia tidak bertuan. Pak Jokowi maju dari sini. Siapa yang ngusung? Maju waktu jadi wali kota. Yang ngusung siapa? PDI, PKS, Gerindra. Yang pertama kali PKB, terus termasuk ada Gerindra. Yang kedua? Nah, yang kedua ada koalisi. Loh, makanya tetap ada kan? Ada suara PKI enggak? Ya enggak ada. Kok enggak ada? Maksudi Gubernur DKI. Siapa yang ngusung? Gerindra. Ada cerita tentang PKI enggak? Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ada cerita ijazah palsu enggak? Bagaimana mungkin ijazah SMA palsu menjadi alumni menjadi sarjana di UG? Ini kan wong koplak. Lucu, Bu. Kenapa jilid 1, jilid 2 enggak ada cerita tentang itu? Begitu enggak setuju cerita itu keluar si PKI ini jadi sopo lah. Ini enggak bertuan. Ideologi-ideologi besar yang dulu punya tuan ini enggak bertuan. Ronin cuma. Makanya ketika diajar sama Malaysia, ada bantuan internasional enggak ada. Lari ke sini. Nah, di sini merasa punya teman yang celaka disemaikan di kelompoknya penjenengan. Disemaikan di situ, begitu di situ udah gede, rasanya baru sadar, loh kok masjidku dicuri juga. Jadi korban persemaian radikal kanan terbesar sampean. Lu kan iya. Lu gak bertuan. Itu. Nah, begitu ini orang gak bertuan, ini kan sebenarnya kerjanya gak serius-serius sama enggak. Yang penting eksis. Dan itu temporer. Nah, di Malaysia diajar begitu selesai, langsung sudah begitu selesai, kembali kemudian dibikin cerita baru. Masa depan Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin itu aja. You nggak boleh Pin melupakan bahwa bangsamu ini ada bagian dari India. Kasih tokoh namanya Jarjin. Pin nggak boleh lupa kamu ada Cina. Kasih Mei. Dan jangan lupa kalian ada Indonesia, bikinkan Susan. Susan nanti selesai gitu aja, gak terlalu sulit. Gak susah. Pertarungan antara Amerika dan Soviet dengan kaki tangan waktu itu yang ada di Kamboja, yang ada di Vietnam setelah runtuhnya Hitler, ya diselesaikan aja dengan rainbow 1, rainbow 2, rainbow 3, 4, 5. Kegagalan di Timur Tengah dipikirkan film sederhana sama Amerika namanya Hot Shot. Dan yang terakhir kegagalan dengan terorisme Usama, bikinkan film namanya 12 Strong. Selesai. Itu. Untuk pertarungan ideologi besar dengan Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Secara spiritual dengan Jepang, bikinkan Amerika Ninja. The Last Samurai terakhir, Tom Cruise dari Amerika. Itu kan yang disebut dengan pertarungan media. Jadi gak usah terlalu pusing dengan yang pertarungan kayak gitu. Itu film anak-anak. Itu sudah dicoba. Dan itu kan sebenarnya sudah. Nah, itu sudah. Sudah teori basi sebenarnya. Sudah masa lalu lah itu. Itu kan zaman kita sholat maghrib ribut itu. Wah, ini Kristen ini yang punya TVRI. Makanya film kartun dimunculkan maghrib biar enggak ngaji. Dan gitu kan udah basi kan itu. Yang rokok, kamu jangan rokok jarum, demi Yesus aku rela untuk mati. Lu ini kan itu kecil Kak, kecil sampean kan? Apa aja pokoknya Kristen. Ya itu kan itu lewat itu sekarang era itu udah lucu. Ah enggak begitu deh. Era kenakalan remaja, rokoknya ardat semua. Iya, aku rela diperkosa sekali tidak hamil. Walaupun. Wah, kemudian era-era akhir geng-gengan Kansas. Kami anak nakal segera akan sadar. Iya dong. Dan itu kita terbiasa. Kan gitu. Nah, kemudian eranya adalah era Indonesia jatuh cinta. Era apa itu? Si Boy, catatan Si Boy. Sampai akhirnya urusan politik pun dikaitkan dengan cinta. Kan gitu Golkar, golongan Kasep Rabi. P3 pura-pura punya pacar. PDI pacar dalam imajinasi. iya toh. Itulah Ronin, sekali lagi itu masyarakat tanpa pemimpin. Ini sekarang dipaksa untuk dalam urusan agama yang lebih besar dipaksa lagi tidak punya pemimpin. Nah ini sopo saja disini nyambut gawe ini. Kan gitu. Punya presiden, antem. Punya polisi, antem. Apa jadi antem? Nah itulah makanya dulu diskusi panjang sama Gus Dur itu selesai dengan kurawannya Gus Dur. Selesai. Cerita tentang oposisi yang begitu gini dan negara yang begini. Oh sama. Tapi gak sebut namanya daripada dia marah, dia masih hidup. Gus Dur ditanya, Gus, menurut Gus Dur oposisi ini seperti apa sekarang di Indonesia? Karena merasa kuat. Gus Dur jawabnya sambil gurau, enggak mas, jadi ada ibu-ibu jualan gado-gado berada di samping di rel kereta api. Jam 10 siang, gado-gadonya habis. Nah celemeknya yang warna merah dikibar-kibarkan karena selesai jualan. Tiba-tiba masinis kereta dari sana kenceng sekali lihat ibu-ibu mengibarkan celemek merah, langsung direm dada, cit, ada apa bu? Gak apa-apa pak, tinggal kubis. Loh itu, orangnya marah sampai sekarang. Kalau ketemu saya ingetin dia masih marah. Loh itu loh ya, tapi kan benar. Kan gitu. Gus Dur punya tuan, makanya Gus Dur mengatakan itu. Dan Gus Dur sudah jadi presiden. Karena apa? Punya sistem ideologi yang mandiri. Kalian kan importer, dia bilang. Importer setengah hati. Loh ya? Nah yang mana Mbak Tim? Ini kan gitu. Wah,